Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada risalah Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani, di mana kita telah sampai pada pembahasan perkataan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu fauqa arshihil majid bidatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya yang agung, bidatihi dengan zat-Nya, wa huwa fi kulli makan, dan Allah Subhanahu wa taala itu di setiap tempat, bi ilmihi dengan ilmunya. Yang zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala tempat. Baik. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu pembahasan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dan dalam kitab-kitab akidah yang lainnya, ya, dulu sudah kita bahas kitab akidah Syarhus Sunnah Al-Muzani, I'tiqad A'immatil Hadis Abu Bakar Al-Ismaili, demikian juga Al-Aqidah Tahawiyah oleh Imam Al-Tahawi, dan kitab-kitab akidah didegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih bahkan mutawatir, dan telah disepakati oleh para ulama as-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan sesuai dengan akal dan fitrah yang suci. Adapun dari Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas arsy. Banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy istawa. Istawa ay 'ala wartafa, tinggi. Jadi Allah SWT tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Adapun bahkan ayat-ayat tentang ketinggian Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Sampai-sampai salah seorang ulama madhab Syafi'iyah pernah mengatakan, fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran itu terdapat 1000 dalil yang menunjukkan, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya. 1000 dalil, enggak main-main. Ya, satu dalil Al-Quran aja udah cukup bagi kita. Ini 1000. Adapun dalil dari hadis banyak sekali, bahkan mutawatir. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya yang khusus membahas masalah ini, Al-Ulu lil Aliyyil Adzim. Ya, beliau menegaskan bahwa hadis-hadis tentang ketinggian Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya, derajatnya mutawatir. Lalu beliau menyampaikan hadis-hadis yang banyak sekali. Di antaranya adalah hadis tentang pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ainallah?" Wanita tersebut menjawab, "Fis sama." Di mana Allah? Wanita itu menjawab, "Allah di atas langit." Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm dan Ar-Risalah. Al-Imam Al-Bukhari dalam Juz'ul Qira'ah. Al-Imam Malik dalam Muwatta. Ya, Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Tapi saya cukupkan lima ini saja. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad. Siapapun yang melemahkan hadis ini, maka pada hakikatnya mencela lima ulama tersebut. Ya. Jadi ini penting karena sebagian kalangan dari kalangan ahlul bid'ah, tatkala hadis ini enggak sesuai dengan keyakinan mereka, enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka melemahkan. Mereka mengatakan hadis ini enggak sahih. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, enggak sesuai dengan keyakinan mereka, karena mereka mengingkari ketinggian Allah di atas langitnya. Mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Sedangkan hadis ini tamparan bagi mereka. Hadis ini memberikan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama, bolehnya bertanya di mana Allah. Boleh. Nabi bertanya. Bahkan sunnah. Kalau gitu, seorang ustaz nanya kepada muridnya, seorang orang tua, seorang ayah bertanya kepada anaknya, tidak ada masalah. Nabi pernah menanya. Ini bantahan kepada orang-orang yang melarang. Ada sebagian mengatakan, tidak boleh bertanya di mana Allah. Ini pertanyaan bid'ah katanya. Bagaimana kita mengatakan bid'ah? Lawang Rasulullah SAW melakukannya. Bid'ah itu kalau tidak ada contohnya, enggak ada dalil. Yang kedua, hadis ini menunjukkan secara tegas bahwa jawaban yang benar di mana Allah adalah Allah di atas langit. Tidak ada jawaban yang benar selain itu. Ya, enggak ada. Sisi pendalilannya bagaimana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui jawaban wanita tersebut. Andaikan jawaban dia salah, tentu akan diingkari oleh Nabi. Karena Nabi enggak mungkin mendiamkan kemungkaran. Ya, justru dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam selain menyetujui, beliau bahkan memperkuat, merekomendasikan merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Dipuji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini dua faedah penting yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulum Lil-Aliyyil Adhim, juga Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Iqtisad Fil-Iqtiqad, ya, menyebutkan tentang hal ini. Bahkan kata beliau, adakah yang lebih bodoh dari orang yang mengatakan bahwa tidak boleh bertanya di mana Allah, atau menjawab bahwa Allah itu di mana-mana. Enggak ada yang lebih bodoh dari mereka. Ya, karena budak wanita saja tahu Allah itu di mana. Masa orang yang katanya berpendidikan malah enggak tahu Allah di mana? Ya. Nah, ini dalil dari hadis banyak sebenarnya. Tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Demikian juga kesepakatan para ulama. Ulama sepakat. Mulai dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam-imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahkan lebih daripada itu, Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari, yang banyak masyarakat kita mengatakan madhab kami Syafi'i dalam fikih dan dalam akidah kami bermadhab Asy'ari. Beliau menegaskan dalam kitabnya Risalah ila Ahli Saghar dan juga Al-Ibana fi Usulid Diyanah bahwa Allah di atas langit. Juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Hunya ya mengatakan bahwa Allah di atas langit. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'. Merekalah para orang tua kami. Merekalah para pendahulu kami. Kalau kalian mau melawan, datangkan pendahulu-pendahulu kalian. Siapa pendahulu orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Ya, seperti keyakinan kalian. Datangkan siapa? Apakah Imam Syafi'i? Apakah Imam Ahmad? Ya. Ataukah jangan-jangan mereka adalah ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, seperti Bishr al-Mirrisi, ya, dan ahlul bid'ah yang lainnya. Dan ini juga ayyul ihwah sesuai dengan fitrah dan akal. Ya, fitrah masyarakat yang masih suci belum terkotori, ternodai oleh filsafat, mereka mengatakan Allah itu di atas langit. Anak kecil atau orang-orang yang awam biasa pun mereka dengan fitrahnya mengatakan Allah itu di atas langit. Makanya sering kita dengar masyarakat mengatakan apa? Udahlah kita serahkan kepada yang di atas. Gak pernah tuh seorang berdoa ngangkat tangannya kemana? Ke atas. Ke atas. Karena fitrah manusia ya menegaskan bahwasanya Allah itu di atas. Makanya mengangkat tangan atau kadang begini sambil melihat ke langit. Itu fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Ya. Makanya fitrah yang mengakar di dalam hati ini. Ya. Setiap kali saya berdoa, hati saya berjalan ke atas. Yakni mengatakan bahwa Allah itu di atas. Gimana caranya menghilangkan? Kalau enggak pakai dalil-dalilan pusing saya. Ya, tapi bagaimana cara menghilangkan fitrah? Ini sudah fitrah mengakar di dalam hati saya. Enggak bisa saya hilangkan. Al-Juwayni kemudian mengatakan hayyaronil hamdani hayyaronil hamdani. Ini yang dia namanya Ja'far al-Hamdani. Si Hamdani ini bikin kepala saya pusing aja. Bikin saya bingung aja. Akhirnya apa? Beliau tutup majelisnya pulang karena bingung. Karena bingung. Fitrah enggak bisa dibohongi. Orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana, yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit, mereka telah membohongi fitrah mereka. Mereka telah membohongi hati mereka. Ya. Nah, oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua madhab sepakat tentang hal ini. Ya. Sekarang kita baca buku Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, madhab apa? Malikiyah. Ya, dulu sudah kita bahas dalam kitab Syarh Sunnah Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, juga I'tiqad Ahli Sunnah Ahli Hadis, ya, Imam Abu Bakar Al-Ismaili dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, juga dulu pernah kita baca juga Al-Aqidah Tahawiyah, telah kita pelajari menegaskan Allah di atas langit juga. Itu madhab Abu Hanifah. Kalau madhab Imam Ahmad mah jelas. Ya, buku-buku Syekhul Islam Taimiyah dan ya Syekh Muhammad bin Abdullah tegas mengatakan bahwa Allah di atas langit. Ya. Nah, jadi masalah yang sangat penting terutama bagi para penuntut ilmu. Ya. Dan para ulama sudah membahas secara panjang lebar. Antum bisa baca buku yang secara khusus membahas masalah ini. Al-Ulu karangan Imam Adz-Dzahabi. Demikian juga Isbat Sifatil Ulu yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Juga Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, perkumpulan pasukan-pasukan Islam untuk membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah. karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu dibawakan semua ucapan para sahabat, tabi'in, para imam, imam dari dalam segala bidang, fikih, hadis, tafsir, bahasa, ya, semuanya sepakat mengatakan Allah di atas langitnya. Ya, ada juga buku-buku belakangan, salah satunya adalah buku yang ditulis ya oleh Usama Al-Qassas. Ya, Usama Al-Qassas yang membantah pemikiran Al-Ahbash. Di antara pemikiran Al-Ahbash adalah mengatakan Allah di mana-mana. Ini orang-orang Jahmiyah. Yang dengan sebab bukunya tersebut, Syekh Usama Al-Qassas kemudian dibunuh oleh mereka. Ya, dibunuh sama mereka, dan beliau pun sudah siap dalam bukunya menegaskan, saya sudah siap untuk mati kalau mereka apa? Ya, menentang akidah ini. Beliau sudah siap menanggung resikonya. Dua jilid bukunya, dan beliau akhirnya kemudian dibunuh oleh orang-orang Al-Ahbas dan ditemukan luka-luka ya pada badannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi ayyul ikhwah, Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy-Nya yang mulia, dan arasy itu di atas langit. Jadi langit itu ada tujuh tingkat. Di atas langit yang tujuh itu ada laut, air. Di atas air di situ ada kursi, ya, kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu arasy, ya, dan di atas arasy di sana Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, di atas arasy-Nya. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala di segala tempat. Wa huwa fi kulli makan bi ilmihi. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah sedikit pun. Ini penafsiran seluruh para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ini ayat itu jangan sepotong-sepotong. Ya, ini penting. Karena ahlul bid'ah biasanya mencomot sebagian ayat, melupakan ayat yang lain. Ya, seperti mereka misalkan yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, alasannya kalau kita tetapkan menyamakan Allah dengan makhluk, lalu mereka berdalil laisa kamits, memang maksudnya adalah ilmu. Yang ketiga perlu diketahui bahwa kebersamaan itu enggak harus nempel. Ya, bersama itu enggak mesti nempel. Contoh misalkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ini kesendirian atau sama keluarga misalkan. Sama istrinya atau sama anaknya gitu kan. Atau sama orang tuanya. Ya, dia mengatakan apa? Saya datang sama keluarga. Apakah berarti datang sama keluarga itu nempel? Kan enggak. Yang satu mungkin istrinya atau anak perempuannya di akhwat, ya kan? Jadi enggak mesti apa? Nempel. Tapi orang mengatakan bersama. Jadi bersama itu enggak harus apa? Nempel. Atau seorang ibu mengatakan sama anaknya, "Nah, saya bersama kamu." Ya, ini apa? Doa ibu bersama kamu, dukungan ibu untukmu, motivasi ibu untukmu. Ya, cinta dan kasih sayang ibu untukmu sepanjang jalan, jalan tol, ya, dan seterusnya. Jadi enggak mesti apa? Nempel. Ya. Nah, lagian ikhwan, kalau kita menafsirkan yang keempat ya, kalau kita mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nempel bersama hamba, seperti penafsiran orang-orang wahdatul wujud, orang-orang yang mengatakan Allah itu bersatu dengan hamba, manunggaling kawulolan Gusti, bersatunya hamba dengan Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah itu bersatu sama hamba. Semua yang makhluk yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya Allah nempel sama dia. Ya. Sehingga mereka berkeyakinan Allah itu di mana-mana, yakni nempel dengan manusia, dengan hewan, naudzubillah. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena pertama, ini pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kesepakatan para ulama, serta logika, akal yang sehat, fitrah yang masih suci. Yang kedua, penafsiran ini adalah penafsiran yang tidak dikenal oleh Allah, ada di mana-mana. Ya, berarti Allah ada, maaf, ada di WC. Konsekuensinya Allah ada di got. Konsekuensinya Allah ada di tempat-tempat maksiat, diskotik, ya, tempat-tempat khamr, zina, waliyahubillah. Ya, konsekuensinya seperti orang-orang Jahmiyah juga mengatakan Allah itu nempel sama hewan. Seperti orang-orang wahdatul wujud dan sebagainya. Wa mal qalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali dia adalah Tuhan kita. Yani nempel. Dan tentu ini adalah perkataan yang apa? Yang sangat sesat dan menyesatkan. Perkataan yang sangat berbahaya. Sampai-sampai ulama dahulu mengatakan kita sanggup masih menceritakan ucapan orang Yahudi, tapi kita enggak sanggup menceritakan omongan orang-orang Jahmiyah. Enggak sanggup, jadi saking menjijikkan. Kotor, konsekuensinya sangat kotor sekali. Ya, makanya orang-orang liberal, orang-orang sangat suka sama pemikiran wahdatul seperti ini. Sehingga dulu pernah, ya, ada orang liberal yang berani mengatakan anjingku akbar. Ya. Kenapa? Karena anjing juga adalah, pada anjing juga ada manusia. Pada anjing juga ada Tuhan. Ya, naudzubillah min dalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy-Nya, berada di atas langit-Nya. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu Allah meliputi segala tempat. Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mendengar, itu di segala tempat. Ya, nah ini. Adapun paham yang mengatakan Allah di mana-mana zat-Nya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang wahdatul wujud, ya. Demikian juga orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, maka ini adalah pemikiran yang batil, pemikiran yang sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama, dan kesepakat dan bertentangan juga dengan akal dan fitrah manusia. Ya, ini penting karena akidah ini, ikhwan, kayaknya sederhana ya. Kayaknya sederhana. Tapi kalau antum mau keliling Indonesia mengajukan pertanyaan ini, banyak orang yang enggak ngerti jawabannya. Atau menjawab jawabnya ngawur. Ya, mereka akan mengatakan Allah di mana-mana. Itu jawaban paling banyak. Ada yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Ini ahli-ahli filsafat. Ya, ada lagi yang mengatakan Allah ada di hatiku. Ya, ya. Ada lagi yang mengatakan Allah ada di setiap negara. Maju. Ya, ucapan-ucapan seperti ini. Ada lagi yang bilang enggak boleh nanya di mana Allah. Belum-belum dimarahin. Itu pertanyaan bid'ah. Ya, subhanallah. Jadi ini kayaknya sederhana, tapi jawabannya apa? Ternyata masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Ini pembeda ya kawan, antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ahlu sunnah Kalau dia menjawab Allah di atas langit, di atas aras, ahlu sunnah. Kalau dia menjawab Allah di mana-mana, ahlul bid'ah. Ini pembeda. Ya, ini pembeda. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahid As-Sirazi dalam bukunya Juz'un Fihi Imtihanus Sunni Minal Bid'ah. Ya, beliau punya buku pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Salah satu pembedanya, garis pembedanya adalah masalah ini. Kalau dia mengatakan Allah di atas aras, ahlu sunnah. Kalau dia mengatakan Allah di mana-mana, berarti ahlu bid'ah. Itu kata beliau. Ya, nah, jadi ini masalah yang sangat penting sekali yang hendaknya dipahami oleh kita semuanya sehingga tidak terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Mau nyicil pertanyaan banyak sekali. Baik, Ustaz, saya mau nanya gimana caranya agar bisa move on. Bahasanya dari media sosial. Melihat banyaknya fitnah yang ada pada media sosial, ya, lo antum kan nggak boleh media sosial ketika dimaat. Tapi caranya, ikhwan, caranya adalah tinggalkan media sosial, ya, sibukkan dengan apa? Menuntut ilmu. Apalagi antum dimaat, mudah. Sibukkan dengan menuntut ilmu, membaca fitnah syubhat dan fitnah juga syahwat. Hilang waktu, jadi malas. Ada banyak ini ya, santri kalau liburan misalkan jadinya ahli HP. Ngumpet di kamar aja, nge-game ternyata. Ya, ini fitnah. Jadi bagaimana caranya? Ini tadi, pertama, kalau antum sekarang di pesantren dan memang peraturannya tidak boleh menggunakan media sosial, alhamdulillah, sibukkan, ya, sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Tapi, kalaupun nanti misalkan pulang dan menggunakan, maka gunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, bukan mengharamkan ya. Kita tatkala mengatakan seperti ini bukan berarti mengharamkan media sosial. Media sosial itu ibaratkan seperti apa? Pisau bermata dua. Kalau digunakan dalam kebajikan, bermanfaat untuk dakwah, untuk ilmu, bisa menjadi pahala yang benar dalam masalah ini. Bagaimana bantahan dari argumen Allah itu di mana-mana dengan berdasarkan ayat wallahu ma'akum, tadi sudah kita bahas. Masa diulang lagi? Ya, pertama bahwa penafsiran Allah di mana-mana dengan menggunakan ayat ini adalah penafsirannya yang salah. Satu, karena bertentangan dengan penafsiran salaf dan kesepakatan para ulama ussalaf. Ya, mereka tentu wal qamarah. Saya berjalan bersama apa? Bulan. Padahal bulannya di atas, ya, kitanya di bumi. Jadi enggak harus nempel. Baik. Bagaimana gambaran siksa api neraka yang dapat mengingatkan kita akan pedihnya hari pembalasan? Masyaallah. Baca Al-Qur'an. Al-Quran itu banyak membahas tentang dahsyatnya neraka. Ya, benar. Demikian juga tentang surga. Atau ada buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab berjudul At-Tahwifu Minan Nar. Ya. At-Tahwif Minan Nar. Berlindung dari api neraka. Itu pembahasan tentang sifat-sifat neraka, dahsyatnya api neraka dan sebagainya. Dan itu pembahasannya panjang. Salah satu yang menunjukkan tentang dahsyatnya api neraka, Nabi SAW menyebutkan, seandainya setetes zakum, zakum itu makanan penduduk neraka, seandainya penduduk setetes zakum diturunkan oleh Allah ke dunia, maka dunia dan isinya ini akan hancur. Padahal itu cuma apa? Setetes. Bagaimana kalau zakumnya menjadi makanan? Ya, di antara dahsyatnya neraka juga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sepanas-panasnya api neraka itu hanya satu dari 70 bagian panasnya api di neraka. Sepanas-panasnya api di dunia sekarang ini, misalkan antum apa, kena kompor misalnya, langsung melembung, itu dibandingkan dengan panasnya neraka 69 kali lipat. Hanya satu dari 70 bagian. Ya, ini. Di antara yang menunjukkan dahsyatnya api neraka juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa siksaan neraka yang paling ringan adalah siksaan untuk siapa? Abu Thalib. Dipakaikan sandal di kakinya, mendidih dan meleleh otaknya. Itu paling ringan. Ya, di antara yang menunjukkan dahsyatnya neraka juga apa yang disebutkan juga oleh Nabi SAW, bahwa nanti ada orang yang paling kaya. Paling kaya, paling enak hidupnya, mewah hidupnya di dunia. Tapi besok dicelupkan di neraka sekali celupan. Sekali aja. Lalu dia ditanya, apakah kamu pernah merasakan nikmat sebelumnya? Dia mengatakan apa? Tidak ya Allah, saya enggak pernah merasakan nikmat sebelumnya. Jadi sekali celupan melupakan semua nikmat dunia. Ya. Sebaliknya, orang yang paling melarat di dunia nanti dimasukkan oleh Allah ke surga sekali celupan, lalu ditanya, apakah kamu pernah merasakan kemelaratan di dunia? Dia bilang, enggak ya Allah, enggak pernah saya melarat di dunia. Jadi sekali celupan di neraka melupakan ya segala kenikmatan di dunia. Sekali celupan di surga melupakan semua kesengsaraan di dunia. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Di antaranya juga hadis yang sahih yang diriwayatkan, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa nanti besok pada hari kiamat penduduk neraka akan menangis, tangisannya air matanya adalah darah. Ya, dan tangisannya tersebut banyak sekali, andaikan ada kapal, tentu kapalnya bisa berlayar. Ya, jadi nangisnya nangis apa? Yang keluar bukan air mata, yang keluar adalah air mata darah. Dan banyak sekali. Ya, andaikan kata Nabi ada kapal-kapalnya sampai bisa berlayar, itu air matanya. Ya, menunjukkan bahwa kepedihan neraka ini sangat dahsyat sekali. Apakah orang Syiah boleh melakukan haji di Mekah padahal mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Orang Syiah itu adalah orang munafik. Jadi mereka menampakkan apa? Islam. Ya. Dan karena mereka menampakkan Islam, maka kita pun demikian juga pemerintah Arab Saudi, yaitu apa? Menghukumi secara apa? Zahir. Ya, menghukumi secara zahir. Karena kaidahnya ahkamud dunya bidzahir wallahu yatawallas sarair.